ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasela awangkas tegesekas nyantosani satya budya pangekase dur angkara angkara gung neng anggo anggungku mulung kekulungan niro trilokala karekongsi yenten umbar ambabar dati rupito nora uwus kareme anguwus uwus uwus setan ono mong janjine mureng mureng kaya buta buteng betah nganiaya